Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُدَّسَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُدَّسَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, melanjutkan dari majalis syahri Ramadan, yaitu pada majlis ke-27 min asbabi dukhulin nar, di antara sebab-sebab yang memasukkan seorang ketika melakukan perkara-perkara ini ke dalam neraka, yaitu as-sababu al-khamis. Masuk sebab yang kelima. Qala al-muallif rahimahullah. As-sababu al-khamis, sebab yang kelima, syahadatuz zur. Syahadatuz zur, persaksian yang palsu. Persaksian yang palsu. Faqad rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, telah meriwayatkan Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala lan tazula qadamu syahidiz zur hatta yujibullahu lahu an-nar. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa lan tazula, terus menerus, atau lan tazula qadamu syahidiz zur, terus menerus, qadamu syahidiz zur, telapak kaki syahidiz zur, orang yang bersaksi palsu, hatta yujibullah, sehingga Allah mewajibkan atasnya an-nar, neraka. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim, qala sahihul isnad. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Hakim, dan berkata Imam Hakim, sahihul isnad, sanadnya sahih. Persaksian yang palsu, na'am barakallahu fik, ada beberapa bentuk. Yang pertama, wasyahadatu zur, yang dimaksud persaksian palsu, ayyashhada bima la ya'lamu. Ayyashhada bima la ya'lamu. Seorang bersaksi dengan suatu perkara yang dia tidak tahu. Seorang bersaksi terhadap suatu perkara yang dia tidak tahu. Naam. Seorang bersaksi terhadap suatu perkara yang dia tidak tahu, lalu dia menyatakan persaksiannya, saya tahu. Ini adalah syahadatuz zur. Naam. Misal, ada seorang di hadapan hakim berselisih antara si A dengan si B. Maka hakim menanyakan kepada si A, apakah kamu termasuk ahli warisnya si C? Naam. Tayyib. Ketika hakim menanyakan kepada dia, saya ahli waris si C, dari si C. Tayyib. Lalu, coba datangkan saksi. Maka si A mendatangkan saksi si Fulan. Tayyib. Lalu, si Fulan ini suruh bersaksi di hadapan hakim. Kamu bersaksi bahwa si A ini ahli warisnya si C. Tayyib. Padahal si Fulan ini tidak tahu. Tidak tahu ahli waris atau bukan. Maka dia mengatakan, saya bersaksi wahai hakim bahwa si A ini termasuk ahli warisnya si C. Persaksian si Fulan terhadap si C ini dalam kondisi dia tidak tahu. Tayyib, ahli waris atau bukan. Dalam kondisi si A sudah ngoling, pokoknya kamu bersaksi saja, saya ahli waris. Akhirnya si Fulan ini menyatakan kepada hakim, saya bersaksi wahai hakim, si A ini ahli waris. Akhirnya si hakim memutuskan bahwa si A dapat waris dari si C, sebagaimana si B. A, kenapa dapat bagian harta waris dari si C? Karena persaksian si Fulan. Barakallahu fik. Dengan harapan si Fulan ini dapat bagian dari si A. Betul. Dibagilah harta waris dan si A dapat dari si mayit si C ini. Nah, si Fulan dapat bagian. Ini untuk kamu 10 juta karena saya berhasil dapat warisan dari si C. Nah, ini adalah syahadatuz zur, persaksian yang palsu. Maka yang seperti ini termasuk di antara min kabair adzunub. Termasuk dosa-dosa besar. Waliyadzubillah. Tayyib. Atau yang kedua, ayyashhada bima ya'lamu annal waqi' khilafuhu. Atau yang kedua, seorang bersaksi bima ya'lamu, dengan sesuatu yang dia tahu. Dia bersaksi dengan suatu perkara yang dia tahu. Annal waqi'a khilafuhu, bahwa kenyataan, bahwa al-waqi' kenyataan itu khilafuhu, berbeda dengan persaksiannya. Iya. Dia tahu bahwa kasusnya tidak seperti itu. Yang benar si B seharusnya. Tapi dia bersaksi sebenarnya si B itu salah. Yang betul si A. Karena dia sudah dapat sesuatu, dia bersaksi. Sebenarnya kenyataan yang betul ini. Antara si A dengan si B berselisih, dia tahu bahwa yang benar si B, yang salah si C. Namun di depan hakim, dia bersaksi. Saya bersaksi Pak Hakim, bahwa yang benar adalah si A. Padahal yang betul si B. Tayyib. Jadi dia tahu persis permasalahannya. Sehingga dia berani berucap, bersaksi, saya bersaksi bahwa yang betul si B. Atau sebaliknya. Lianna, nah ini termasuk syahadah Kenapa? Li'anna syahadah la tajuz illa bima'alimahu asyahid. Dikarenakan yang namanya persaksian, syahadah, tidak boleh dilakukan oleh seorang illa bima'alimahu syahid, kecuali perkara yang betul-betul diketahui oleh seorang saksi. Seorang saksi betul-betul tahu. Misal, seorang fulan dan fulanah mau menikah. Fulan dan fulanah mau menikah. Di dalam pernikahan harus ada syahid, ada persaksian. Apakah si A dengan si B ada hubungan nasab? Hakim akan bertanya kepada syahid, saksi. Bagaimana ya syahid, apa si A dengan si B ada hubungan nasab? Maka seorang syahid harus tahu persis urutan si fulan dengan fulan. Oh, tidak ada pak. Tidak ada hubungan rodo'ah, persusuan, pernah nusu bareng, tidak ada. Hubungan nasab juga tidak ada. Harus tahu persis. Jangan sampai kita jadi saksi dalam kondisi tidak tahu duduk permasalahannya. Cuman senang dijadikan saksi. Saya mau jadi saksi. Padahal tidak tahu apa yang akan dijadikan persaksian. Kalau saksi ditanya, betul tidak ada hubungan? Betul pak. Padahal ada hubungan persusuan misalnya. Ya, sudah punya anak tiga. Ada seorang saksi. Loh, kamu dengan fulanah pernah menyusu dengan fulanah ini bareng. Berarti apa maksudnya? Saudara sesusuan. Kakak beradik kamu namanya. Harus cerai. Tidak boleh. Karena hubungan kakak beradik dalam susuan pun seperti nasab. Jadi siapapun yang menjadi saksi harus siap mengetahui apa yang dipersaksikan. Sehingga seorang tidak boleh menjadi saksi dengan suatu perkara yang dia tidak tahu. Lalu dia mengatakan, saya tahu. Atau seorang menjadi saksi dengan sesuatu yang dia tahu, tapi menyelisihi apa yang dia tahu. Dia tahu sebenarnya, tapi ucapannya menyelisihi apa yang dia ketahui. Ini termasuk di antara syahadatuz zur, dan ini ancamannya neraka. Tayyib, sebagaimana hadis. Contoh, wafil hadis, qala li rajulin. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Yakni ketika seorang ditanya, "Taras syamsa?" Apakah kamu betul-betul melihat matahari? Qala na'am, betul. Qala 'ala misliha fashhad aw da'. Maka dengan seperti inilah kamu bersaksi atau tinggalkan. Artinya kalau kau betul-betul melihatnya, maka seperti inilah engkau bersaksi, betul-betul melihat. Melihat salah satu di antara sebab seorang itu mengerti. Saya tahu pak, berarti dengan melihat mungkin, oh ya saya tahu, saya melihat betul dengan kedua mata saya, berarti itu ilmu, karena melihat. Ketika Rasulullah SAW datang kepada dia, seorang bersaksi, ya Rasulullah, saya melihat hilal. Saya melihat hilal. Anda bersaksi, la ilallah Muhammad Rasulullah, ya saya bersaksi. Lalu Rasulullah SAW memanggil Bilal, ya Bilal adzin binnas, umumkan kepada orang untuk berpuasa. Persaksian, orang ini karena melihat, diterima. Di antara sebab seorang mengetahui adalah melihat atau mendengar. Saya betul-betul mendengar dengan telinga saya. Tidak ada syubhat bahwa fulan yang berkata. Tidak ada syubhat. Apa yang antum dengar sebagai ilmu, maka itulah seharusnya. Jadi jangan sampai antum tidak melihat, antum tidak mendengar, lalu berkata, saya mendengar, saya melihat, saya siap jadi saksi. Padahal tidak lihat, tidak dengar. Itu namanya syahadatu az-zur. Dan ini termasuk min kabairi adz-dzunub. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah saya ceritakan di antara dosa-dosa besar? Maukah saya ceritakan, kata beliau, saya sebutkan di antara dosa-dosa besar? Apa itu? Qala al-isyrak billah. Di antara dosa-dosa besar yang sangat besar, akbarul kabair, dosa-dosa besar yang sangat besar, qala al-isyrak billah. Kesyirikan kepada Allah, yang pertama. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ala wa qauluzzur, ala wasyahadatuzzur. Lalu beliau katakan, ketahuilah ucapan palsu. Ucapan yang palsu. Ucapan tapi palsu. Iya. Contohnya tadi, saya melihat. Dia berkata, saya melihat. Padahal tidak lihat. Nah, ini ucapan palsu. Saya mendengar. Padahal kamu tidak mendengar. Kamu katakan saya mendengar. Padahal tidak mendengar. Syahadatuzzur. Yang berikutnya adalah syahadatuzzur, persaksian yang palsu. Sampai Nabi SAW yukarrir, mengulang-ulang. Ala wa syahadatuzzur, ala wa syahadatuzzur. Sampai Abu Hurairah berkata, kulna laitahu sakata. Laitahu sakata. Seandainya Nabi itu diam. Karena diulang-ulang. Ala wa syahadatuzzur, ala wa syahadatuzzur, ala wa syahadatuzzur. Diulang-ulang. Sampai kata Abu Hurairah, laitahu sakata. Seandainya Nabi itu apa? Diam. Diulang-ulang. Hadis Bukhari. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Maka seorang harus bertobat dari dosa bersaksi yang palsu atau berucap yang palsu. Taib. Yang berikutnya, as-sadis, yang keenam. Qala al-mu'allif rahimahullah, ar-riswatu fil hukmi. Ar-riswah fil hukmi. Fa'an riswah, di dalam hukum. Riswah itu bahasa kita suap. Memberikan sejumlah harta kepada seorang agar mendapatkan hukum yang diinginkan. Dia salah. Namun sebelum diadakan peradilan di hadapan hakim, supaya permasalahan dia dimenangkan, si A dengan si B berselisih. Berebut sebuah harta, misal. Maka si A kepengin dimenangkan permasalahannya, walaupun dia salah. Maka kemudian si A datang kepada hakim. Membawa misalnya 100 bungkus lemper. Misal, ini Pak, saya kirim 100 bungkus lemper. Ya, tapi tolong nanti saya dibantu. Ya. Maka si hakim pun, ya, tapi minta 100 lagi Pak. Jadi berapa lemper? Kirimlah 200 bungkus lemper. Ya, setelah saya ngirim lemper, ya minta lagi, tapi dikasih juga amplop. Ada 200 lemper, satu amplop. Bukan amplop kosong biasanya. Ada isinya. Enggak apa-apa, Pak, nanti tak bantu. Betul. Maka diadakanlah mada peradilan. Ya. Si hakim sudah mendapatkan 200 lemper plus satu buah amplop. Isi. Bukan amplop kosong. Maka si hakim akhirnya memutuskan dengan memenangkan kepada si A. Padahal si A sebenarnya salah. Keputusan ini ya ibadallah berubah akibat sang hakim diberi hadiah. Bahasanya mungkin bukan suap, apa namanya? Hadiah. Hadiah. Tapi Nabi mengatakan hadiah itu, hadiah seperti ini termasuk riswah. Iya. Tidak boleh. Dalilnya Wan Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ar-rasi wal murtashi finnar. Dari Abdullah ibn Amr, semoga Allah meridhoi keduanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ar-rasi. Ar-rasi artinya penyuap, yang menyuap. Wal murtashi, dan yang menerima suap. Finnar, di dalam neraka. Nabi mengatakan finnar. Kaidahnya, kalau ada sebuah dosa yang diiringi dengan ancaman neraka, itu termasuk min kabairid dunub, termasuk dosa-dosa besar, sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dan yang lainnya. Kaidahnya, kalau suatu dosa diiringi dengan ancaman neraka di situ, menunjukkan dosa-dosa besar. Ruahu Tabrani warwatuhu siqatun ma'rufun. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan para perawi-perawinya siqat dan ma'ruf. Barakallahu fik. Qalahu fi targhib wa tarhib. Qala fi nihayah. Disebutkan dalam kitab An-Nihayah. Pengertian ar-rasyi. Ar-rasyi man yu'til ladhi yu'inuh alal batil. Ar-rasyi orang yang menyuap, pengertiannya man yu'ti alladhi yu'inuh. Orang yang memberikan kepada orang yang membantunya alal batil, dalam kebatilan. Orang yang memberikan, orang yang memberikan kepada orang yang akan membantunya dalam kebatilan. Contohnya tadi, dia sebenarnya yang salah dan hakim seharusnya mengatakan dia yang salah, tetapi dia minta tolong kepada hakim supaya dia benar. Akhirnya dia memberikan hadiah. Hadiah ini adalah disebut riswah. Wal murtashi, dan murtashi al-akhil. Al-murtashi yang disuap artinya yang mengambil. Fa'amaladhi itu pengertian riswah, ar-rasyi, dal murtashi dalam perkara hukum. Ya. Dan di sana riswah bukan hanya dalam masalah hukum. Tadi yang seharusnya si A yang menang lalu dikalahkan oleh si B karena sebab si hakim telah mendapatkan hadiah. Atau yang kedua, bisa dalam bentuk wadhaif, pekerjaan. Wal musabaqah, perlombaan. Misal, ada dewan juri. Dia akan lomba. Nah, sebelum perlombaan diadakan, antum ingin dianggap orang yang menang. Datang kepada yang menilai. Lomba apa misalnya? Lomba kebersihan lingkungan. Ya, misalnya. yang akan jadi tim seleksi fulan, fulan, fulan. 4 orang. Antum, supaya timnya dianggap menang, sebelum diadakan lomba, datang kepada 4 orang yang akan menjadi dewan juri. Ya. Masing-masing diberi apa namanya amplop. 1, 2, 3. Tolong Pak, ya, kita dari regu ini A. Ya, dari 10 orang yang ikut lomba, akhirnya apa? Antum yang memberi amplop kepada 4 orang juri ini, antum yang menang. Jadi kemenangan antum bukan murni. Nilainya tidak murni. Nilainya antum adalah karena mendapatkan kesempatan si dewan juri tadi hadiah. Ini termasuk riswah. Ya. Maka seorang hendaklah hati-hati menerima apa? Hadiah. Seorang mudaris, misal, mudaris akan menilai anak kelasnya, santrinya, bulan, bulan, bulan, bulan. Maka ketika pembagian nilai ini belum dijalankan, ketika ada wali santri datang ke rumah kita, ini Ustadz, ada sabun mandi, ada apa namanya perlengkapan mandi lengkap, plus sarung, peci, gamis, ini Ustadz hadiah dari saya. Ini soal belum dikoreksi, rapot belum diisi. Akhirnya apa? Akhirnya hati mudaris ini ada kecondongan. Yang seharusnya salah, jadi setengah salah. Yang seharusnya salah total, jadi tidak salah total. Yang seharusnya di rapot merah, 5, jadinya berapa? 5 kebalik. Jadi 5-nya dibalik. Iya, jadi 9 atau jadi 10. Kenapa berubah? Karena dia sudah dapat hadiah. Ini tidak boleh. Seorang mudaris harus jujur ketika menilai. Mungkin kalau mau ngasih hadiah misalnya, setelah selesai. Sudah lewat sekian hari, pembagian nilai sudah selesai, pembagian pencatatan nilai sudah rampung, sudah lewat, baru mungkin seorang ketika memberi hadiah, tidak ada kecondongan. Ini barakallahu fikum, yang harus diperhatikan oleh seorang mudaris. Harus jujur. Ya? Atau, apa tadi? Di dalam pekerjaan. Pekerjaan. Yang daftar 10. Terus dilakukan seleksi. Yang diterima cuma 3. Dari 10 orang yang seleksi, yang diterima cuma 3. Antum bukan termasuk orang yang berhak. Dari sisi kemampuan tidak ada, dari sisi pengalaman tidak punya, dari sistem kemampuan pekerjaan tidak bisa. Tapi antum atau orang tua antum datang kepada panitia. Pak, saya titip anak saya. Oh ya bisa. Nanti saya kasih hadiah sapi. Hanya tim seleksi ini dikasih hadiah oleh si fulan ini. Sapi. Sapi metal. Suar. Akhirnya apa? Dari 10 orang, antum bukan termasuk kategori yang masuk. Ujian juga sebenarnya gagal nilainya. Kemampuan tidak punya. Tapi karena antum sudah ngasih sapi, akhirnya apa? Si 3 orang yang sudah lulus, yang 1 digagalkan. Antum masuk situ. Tidak ada kemampuan. Sebenarnya yang berhak ini. Ini juga termasuk riswah dalam pekerjaan. Wal musabaqah. Tayyib. Dan yang lainnya. Dari riswah. Adapun kata Syekh Utsaimin, amma mayu ta tawassulan ila akhdi haqqin aw daf'i dhulmin fa ghairu dakhilin fihi. Adapun mayu'ta sesuatu yang harus diberikan tawassulan sebagai sarana, sesuatu yang diberikan sebagai sarana ila akhdi haqqin aw daf'i dhulmin, untuk mengambil hak atau menolak kedzaliman, atau menolak apa? Kedzaliman. Fa ghairu dakhilin fihi, maka itu bukan termasuk di dalamnya. Maka adapun sesuatu yang diberikan untuk sarana, sarana mengambil hak atau menolak kedzaliman, kata Syekh, itu bukan termasuk di dalamnya. Misal, antum oleh pemerintah diberhak mendapatkan santunan. Antum orang miskin dapat jatah dari pemerintah. Beras miskin, apalagi selain itu, beras miskin terus, ya sejenis itulah. Dari pemerintah tidak ada sesuatu untuk dikeluarkan. Tapi mungkin di sana ketika antum ingin mendapatkan semua itu, mungkin bingkisannya atau perlengkapan seluruhnya, itu haknya antum. Dan antum termasuk di data itu, termasuk antum. Lalu sang pemegang urusan ini meminta, Pak, minta 5.000. Misal, kalau antum tidak mengambil haknya antum, kalau antum tidak mau memberi, antum tidak dapat hak. Tapi dengan cara itu antum harus mengambil. Maka ini tidak termasuk kategori riswah. Bukan termasuk riswah. Karena antum punya hak terhadap hak tersebut, mengambil hak tersebut. Tayib. Mungkin pihak tersebut, barakallahu fikum, uang tersebut sebagai ganti transport atau apa yang dilakukan oleh mereka. Atau yang sejenis itu. Dan ini bukan termasuk riswah, karena untuk mengambil haknya antum. Dan itu punya hak. Kalau riswah tadi, sebenarnya orang itu tidak punya hak. Tapi supaya dapat sesuatu dari hak yang antum inginkan, harus mengeluarkan sejumlah hadiah atau uang. Itulah yang diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-rasyi wal murtasi finnar. Semoga Allah selamatkan kita dari sebab-sebab yang menghantarkan ke dalam neraka, sampai pada poin yang keenam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafaddalu, barakallahu fikum.